Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 79 baris kaping 12 saking angka. Wa amma siddatul ghabni. Anapun utawi bangete rugi. Iku fali annar ya'a. Monggo sak temene ria. Iwal ujubalan ujub iku afatun pancabaya. Iku afatun pancabaya belahi azimatun kang agung. Takoku kang tumiba kang terjadi apa afat pancabaya nemang tumiba filah goten ing dalem sak mongso sak kedepan filah goten ing dalem sak mongso kang sedilok farubama tursidu mongko kadang-kadang bisa ngerusakaken apa afat penyakit riak lan ujub mang bisa ngrusak alaika marat ing atase sira bisa ngrusak ibadah tasawuf irasatan ing ibadah 70 taun mane kudu hati-hati di soal riak kalih ujub niku sing nomor 1 sampean perhatoske perkorone panjang rumit rumit teliti kudune iki panjang napa mboten anggere wong ngerti mboten anggere wong iso ngrigah nalika kena penyakit riya niku kalih ujug niku sing nomor kalih niki sing perlu diperhatike. Nek wis kadung ketekan penyakit ngujub oleh riak niku rugine gedhe banget mergo dalam masa hanya lahdhah hanya sekejap saja ibadah kita yang 70 tahun hancur lebur. Wa hukialan diriwayatake apa anna rajulan tak temene wong lanang iku adofa Sufyan al-Tsauri rahimahullah ana rajulan sak temene wong lanang iku adofa suguh dayoh nyuguhi sapa rajul Sufyan al-Tsauri ing Sufyan al-Tsauri rahimahullah wa ashabahu lan pira-pira kancane Sufyan al-Tsauri faqala mongko ngucap sapa rajul li ahli maring keluargane la rajul hatu atau buka lalazi hatu atau buka lalazi ataitu bihi fil hajatil ula hatu padha nyuguhna sira kabeh atep kok ing lengser lalawi duduk lengser alawi kang apa itu kang teka sapa ingsun bihi kelawan gombolani fil hajatil ula ing dalem haji sing pertama. Anu lho, aja mbok suguhna. Anu lho, Kang. Iki tamune suguhna lengser sing oleh-oleh haji kedua, aja sing haji pertama. Balik lagi ata itu balik Lengser atai tukang teko sapa ingsun bihi kelawan gawa ladi fil hajati saniyati dalam haji kang kaping pindho. Mergo mulai haji nek haji bolak-balik. Haji pertama ya nggawa oleh-oleh lengser modele siji. Haji kedua nggawa oleh-oleh lengser modele siji. Ngoten. Iki jadi duduhnya lah dia haji ini bolak balik panah dorong mongkong banjur ningali ilahi maring rojul sopo sufyan kiai sufyan asawri wakola ladawuh miskinun kot afsada alaihi bihada hajataihi hada miskinun walah miskin miskin hadha utawi iki wong sing muni mamerno lengser ping pindho le haji ping pindho iku pot afsada temen-temen temen-temen wis ngrusak iku pot afsada wis temen-temen wis ngrusak sapa miskin alahi mlarat ing atase miskin bihadha kelawan iki ucapan hajatil ulalan hajatil saniyah bisa merusak hajataihi yang haji lorone kali rugi dah haji angel-angel cuma dipamerno diketok-ketoknya lenek haji wis ben pindu nah akhirnya malah rusak kabeh bahwa jiun akhoru wajun akharulan utawi dalan liya fil ghabni ing dalam kerugiane wong ujub lan riya iku ana apel atau atin satemene luwih sethithike taat taat yang kecil aja yang sedikit aja salimat kang selamat apa ta'at an hadzal riya'i saking iki riya' wal ujbilan ujub ibadah yang sederhana yang kecil tapi selamat tidak ngurujuk tidak riya' iku yakunu ana wahai iku tetep kedui ta'at minallahi saking Allah azza wa jalla menarki mati saking regane taat apa sing ana mah ganjaran lani hayata kang ora ana nontok iku wujud lah kedhuwene dari segi yang lain yang berkaitan dengan soal kerugiannya orang ujub dan riya bahwasanya to'at sedikit aja yang selamat dari riak dan ujub itu punya nilai yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah punya nilai yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah walaupun sedikit pemenahkah mengisuali iwan saru to'atin utawi akah-akah to'at ida asobat tetkalane wis menimpa haen taat apa hadil afatu iki penyakit riya bagiat mongko dadi tetep apa taat dadi tetep iku dadi tetep lagi mata hale hale ora ana rego iku maujud lah kedhi taat tapi taat yang terbanyak sekalipun apabila terkena penyakit ini maka langsung dia tidak ada harganya ila an yatadaraka kejaba yen to bisa nyusuli ya yen to arep yen to nyusuli ke ila yatadaraka kejaba yen to bisa nyusuli ha ing afat sapa sing nyusuli Allah taala kecuali kalau disusuli oleh Allah taala menjadi yang baik karena diampuni lagi oleh Allah Nah ini nun sewu yang gak piye niku wau kasusnya sinten wau kasusnya rajul niku wau sing diserawi Sufyan Atsauri kalih santrine terus ngomong ning keluargane anu lho lek nyuguhno tamu nganggo lengser sing anyar kuwi lho sing ngoleh kaji nomor loro aja sing kaji dhisik ngono. Itu mengapa begitu itu dikatakan oleh Sufyan Atsauri bahwa ungkapan seperti itu sudah merusak dua haji. Karena orang yang mengungkapkan hal seperti itu ada kebanggaan karena dilihat oleh Sufyan Atsauri. Seandainya yang datang itu bukan Sufyan Atsauri mungkin enggak ngomong gitu. Ngono. Wong kan nek ngomong berusaha ngepasno karo sing dijak omong. Ketepaan yang tidak omong santri seneng haji ya diomongin hajinya begitu. Ketepaan yang tidak omong itu bercari bal-balan itu kaya ngetok nolah musuh bal-balan itu kaya banyak uang itu kaya jaming itu yang urusnya dengan soal riak dan ujub kebanggaan dan kegembiraan ya. Kebanggaan dan kegembiraan yang muncul ketika menceritakan sesuatu ya, itu gak akan terjadi sekiranya orang itu tidak lebih dulu memperhatikan orang yang diajak bicara ya. Mulanya ya, wangel nih. Jadi uang ni gula, yang dihadapi ini gua, uang tani nanti. Ini ayo rahli tani lah yo. Uang ngomong nobat, hari paling tak takok pergi gabah binten pak yang mana. Berkorbanan itu untuk penyesuaian, untuk penyesuaian. Tapi yang jadi soal bukan itu. Yang jadi soal adalah ketika ada kesan kegembiraan yang sangat. Karena berhasil melaksanakan ibadah lalu dia memperlihatkan keibadahannya itu kepada orang lain nah itu yang dinamakan riya jadi ada semacam napa nggih kemarman khusus gitu kalau dia berhasil menceritakan menceritakan apa yang sudah dilakukan termasuk haji niku. Oh niku soal bunah ya. Jadi wong nglakoni akapian terus bunah niku kan sakjane wajaran. Jadi wong kepengin nglakoni kapian terus bunah mergo wis berhasil nglakoni bunah niku wajaran. Tapi sing dadi maksud niku mboten niku. Sing dimaksud niku wong bungah niku sakjane rena loro. Ya wong lakoni apik terus bungah. Niku enten sing bungah tercela, enten bungah sing terpuji. Enten bungah. Wong lakoni apik bungah niku enten sing tercela, enten sing terpuji. Nah, bungah sing terpuji niku terus pundi? Bunga yang terpuji niku nomor setunggal pertama kali piyambake berusaha untuk menutupi amalnya itu artinya memang tidak ada motivasi lain kecuali Allah Ta'ala tetapi ketika suatu saat memperlihatkan kepada makhluk, ketika dia melakukan baik itu banyak orang tahu, maka dia sadari bahwa Allah Ta'ala sedang memperlihatkan kebaikan itu kepada orang banyak. Kemudian dari penampilan yang ditampilkan orang itu, dari penampilan yang baik di hadapan orang banyak itu, maka ada semacam kesyukuran, ada semacam kesyukuran bahwa dia sedang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki sing sakjane sing pertama niku wong niku lak semangate niku lak semangat nutupi maksiat. Nggih ta? Nutupi maksiat. Nutupi maksiat kali Allah Ta'ala diparingi kepinginan kepengin nutupi taate pisan. Gari-gari Allah panggah ngetokno taate kuwi ngono lho maksudku. Insyaallah ngetokno taate kuwi akeh sing niru. Nah, dia bunga. Akeh sing niru kaapian sing dilakoni kuwi lho ndek bunga. Lah bungae kuwi bukan karena dia. Bungae kuwi Allah. Ngono. Bungae kuwi mergo Allah deleh nolakon apik ning nggone awake dhewe. Lho, ora kok bungah mergo aku wis nglakoni apik ora ngono. Siji lho ya. Siji. Bungah mergo Allah wis delehna conto apik ning nggone atiku, ning nggone awakku, ning nggone lakon. Dariku kebungahan nomor siji ngoten iki. Termasuk senolah bunga ini pun nalikane mukot dimai bunga krono atine mandeng Allah ora mandeng makhluk, krono atine mandeng Allah ora mandeng makhluk. Senomor loro ketika dia terlihat baik, ya. Ketika dia melihat ada perbuatan baik yang muncul pada dirinya, maka dia berusaha untuk merendahkan diri dengan keyakinan bahwa ini semua adalah kasih sayang Allah, karena Allah telah menutupi kekurangan saya dengan laku yang baik ini. Jadi dia bersyukur, jadi bungae mergo syukur, ora mergo bangga. Main kan bangga kan anggere wong dionyok niku laku bar ngene, tapi enggak. Ketika dia kelihatan baik, wong dikonangi wong bahwa dia berbuat baik, dia bersyukur bukan karena baiknya itu, tapi dia bersyukur karena dia mandeng Allah telah membuat tutup untuk dirinya sehingga dia tertutupi oleh perbuatan baik itu. Ngono, ora kok mergo dhewe bangga kuwi ora. Sing nomor 3, orang itu boleh memperlihatkan perbuatan baik, tapi semata-mata, nah ini yang sering orang itu kapusan, dengan alasan yang kuat, dengan penuh keyakinan bahwa kalau dia berbuat baik, maka orang lain akan ikut-ikut berbuat baik. Minimal saya menjadi lahan penampilan sifat baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek niate ngetokno ngamal niku ngoten niku mboten napa-napa, tapi pandengane ati tetep mandeng dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sing nomor 3. Sing nomor 2, Nalikane anak wong muji kepada dia, dia dilemwah. Saya pun dengan Pak. Ini sak desa ngriki niki sedaya cocok kalih. Panjangane sampean damel musala niki. Nah, ketika ada komentar baik begitu, dia bunga. Ora kok bungahno oleh apik, lan ora mbanggakno mergo ndeke sing apik, ora kok satu-satunya sing apik. Tapi dia seneng karena ternyata orang-orang sudah diberi Allah sebuah rasa yang sama, yaitu anugerah berupa menyenangi perkara sing apik. Jadi dia tidak memandang dirinya, tapi memandang Allah telah membuka hati masyarakat sekitarnya yang ngelem itu, bahwa masyarakat sekitarnya itu telah demen melakukan, telah seneng mengomentari sesuatu yang baik. Pun niku soal ngetokno ngamal ibadah niku wau. Oleh sajane ngetokno ngamal ibadah, tapi nggih kudu ditekan perkara papat niku wau. Pun. Karena teng mriki niki diarani tadaruk susulan niku ngoten niku wau. Dadi lek sampean kali Allah Ta'ala kok diketokno ngamali ning gone wong akeh, jero ngakeh padha ngelem ngamal sampean, niku susulan sing iso diikhtiari. Ini ku berusaha terus-menerus melihat bahwa kalau toh muncul ketok, itu bukan dia yang ngetokno, tapi Allah yang telah ngetokno kepada orang banyak. Ya sudah barang tentu, wah itu perlu kejujuran pada diri sendiri. Bener tah, iki sing ngetokno Gusti Allah. Begitu bener-bener, karena memang Allah mengendaki itu harus ketok, dan lalu kamu apa bersyukur karena telah diketokno. Nah itu kadang-kadang sulit dijaga. Antara yang membanggakan aku wis apik karo alhamdulillah Allah ndeleh apik, ini beda. Padha-padha bungae lho ya. Wah, aku saiki wis dadi wong apik ngono karo alhamdulillah Gusti Allah ndeleh kaapian ning nggonku. Padha nganune tampilane njaba padha bungae. Tapi beda niku mengke bijine. Ya termasuk sing oleh niku sing ngeten iki wau. Nah, alhamdulillah. Gusti Allah ndeleh kaapian ning nggonku. Lah niku namine nek iso nyusuli ngoten, insyaallah nggih, selamat. Mulane teng mriki didhawuhke nek mboten disusuli bahaya. Ya illa an yatadaraka, kecoba arep yen to bisa nyusuli ha ing oleh napa mang taat niku wau sapa Allah Taala. Allah Taala alamaruya alama miturut ing atase riwayat an aliin saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ana usah temene Sayyidina Ali iku la iku kala dawuh sapa Ali layakilu ora diarani setitik, layakilu ora kena diarani setitik apa amalun amal makbulunkan ditompo albat tata hal yang mesti, amal yang sudah ada kepastian diterima, amal yang sudah ada kepastian diterima itu sudah diterima, ACC diterima, wah itu enggak bisa dihargai saking larang. Terus rego piro? Kok ditompo itu luar biasa. Layaki lu amalun makbulun albatata. Tidak dikatakan sedikit sebuah amal walaupun kecil yang diterima secara pasti. Wa kaifalan kaya apa yakilu dadi setitik apa amal makbul kang ditampa. Lah bagaimana tentang amal yang menjadi kecil? Bagaimana ya amal yang diterima kok bisa dikatakan kecil? Wong namanya saja diterima berarti langsung berfungsi besar. Maka amal itu sekecil apapun jangan diremehkan. Karena kita sendiri tidak tahu sebenarnya di sebelah mana sih ya amalan kita yang diterima itu yang sebelah mana. Itu kita sendiri tidak tahu. Wasu'ilalan ditakoni. Wasu'ilalan ditakoni sopan Nukhoi. Imam Nukhoi rahimahullah. An amali kaza wa kaza saking amal mengkene lan mengkene ma sawabu. Dina koi ditakoi tentiang amal ngeten ganjaran ini nopo. Kolan jauh sopo kiai Nukhoi ida kobila ida kubila layu so sawabu. Ida kubila tetkalane ditompo po ngamal layu so. Wasuilan ditakoni sopan Nukhoi Imam Nukhoi. An amali kaza saking masalah yang amal ngene wa kaza yang amal mengkene mau tahu apa ku sawabu ganjarane amal amal semua dilakoni samene rupiah samene dramlah sedekah macem-macem niku dihitung dhewe terus ditakono ganjarane napa pola. Dawa sapa nakoi ira kobi ira kubila sekalane wis ditampa apa ngamal layu samangka ora kena diitung layu samangka ora kena diitung apa sawabu ganjarane ngamal Wa'an Wahab bin Munabbih lan saking Ki Wahab bin Munabbih kala dawa sapa Wahab bin Munabbih kana ana iku fiman ing dalem kelompok kaum kanakan ana sapa maniku qoblakum sadurunge sira kabeh sapa sing ana rajulun wong lanang abada kang wis ngibadah sapa rajul Allah ing Gusti Allah oleh ngibadah sabina aman ing 70 taun ana wong berhasil ngibadah 70 taun saiman hale sholat poso kali wong kang poso 70 tahun yuftiru yuftiru min sabtin ila sabtin yuftiru mongko banjur mbatalake sapa sirajul yuftiru kang batalake sapa rajul min sabtin saking sabtu ila sabtin mumung kemarin dino sabtu liane wis 70 tahun poso terus leren gak poso leren lagi seminggu pendak sabtu fatolaba mongko banjur nyunyungun ndonga sapa sirajul mang ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala hajatan yang hajat falam tukdo mongko ora disembadani falam tukdo mongko ora disembadani apa hajatuhu falam tukdo mongko ora disembadani apa hajat lahu kedue si rajul fa'akbala Fakbala mongko bajur madep sapa rajul ala nafsi ing awake dhewe. Susih awake dhewe dikoreksi. Ya lumu alih maidu sapa rajul ha ing nafsihi. Awake dhewe diseneni. Wa qala lan ngucap sapa rajul min ibaliki uti itu. Walau kana indaki khairun lakudiat hajatuka min kibaliki ya krana saking arahe sira saking krana arahe sira dhewe uti itu diparingi sapa ingsun Ya karena memang kamu baik, wahai nafsu. Karena memang ada. Ya dari karena dibalik itu. Ya krono kowe lah aku iki diparingi Gusti Allah. Lah krono kowe ya gak diparingi. Mulane laukana upama kok enek. Indaki ana sandingi sira wae nafsu, apa sing ana khairun kebagusan. Laku diat yektine. Disembadani apa hajat uki hajat sira. Jadi lah sampai iki aku nyungun ora diparingi, mergo gampangane salahmu dhewe. Panjen kowe ana kaapikane mesti diparingi. Akhire pangzala mongko nurunake sapa wa Gusti Allah Taala malakan ing malaikat. Faqala mongko dawuh sapa malakan, ya bena Adam, hei anak Adam, sa'atuka alladhi isdaraita biha nafsak khairun min ibadati kaladhi madot. Ya bena Adam, ya anak Adam, sa'atuka utai mongso siro alladhi kang isdaraita kang wasmaidu ngenyek sapa siro piha ing dalam sa'at nafsaka ing nafsu siro diri. Di saat kamu maidu dan nyeneni nafsumu sendiri, itulah iku khairun luwe apik nilaine min ibadati lain ini saking min ibadati ki min ibadatika dibanding karo ibadah sira alati madot alati kang madot kang mustiwat apa lati dibanding amalmu yang lalu-lalu 90 tahun. Itu enggak ada artinya dibanding karo olehmu maidu awakmu dhewe mah. Mergo lek wong wis iso maidu awake dhewe itu berarti sudah tertumbuh kesadaran baru. Ga wong ku umume dipaidu awake dhewe iki mah. Qultu. Dawuh sapa ingsun Imam Ghazali, fal yang dzur. Paling dur mongko beci angen-angen no. Paling dur mongko beci angen-angen no. Sopal akil wong sing duweni akal ilah adal kalami maringi iki guneman. Alai sarno torano iku minal babni termasuk wong sing kapitunan. Opo ana wahidan. Apa ana wahidan satemene wong siji ku yak dahu wis kangelan sapa wahid wayat abulan tegese kangelan sapa wahid sab inasanatan ing 70 taun ya jalangen-angenen to wong iku mau wis poso 40 ta apa 70 taun ning gara-gara apa ora poso 7 dina akhire donga ora mandi. Basa donga ora mandi diteliti, tibae krana pancen ana lakon sing elek. Gara-gara kowe 7 dina kuwi ora poso. Kowe sing ngrasa apik ae, wis ora poso barang ngrasa apik. Aku wis bar poso ya 70 taun. Aku wis bar poso ya 70 taun ngono ae. Dilino kaya apa gak poso? Aku wis kok ngono. Lah akhire dari itu ada kebanggaan. Lalu dia donga gak mandi. Lah ketika gak mandi itu lalu jadi evaluasi. Walah su nafsu ngono. Piye kowe gara-gara kowe malah nasibku kaya ngene iki. Malah duwe hajat ora kebutuhan ora keturutan. Sono malaikat turun ngabari, ya unen-unenmu kuwi lho. Unen-unenmu terakhir nyeneni nafsumu dhewe diluka kuwi lho. Kuwi bobote luwih larang, nilainya lebih mahal dibanding ibadahmu yang 70 tahun. Angen-angen. Bagaimana? Kangelan yang 70 tahun dibanding karo ngecap-ngecap samono kuwi ming saktik. Angen-angen delon wayangku, lihat. Ada seseorang kangelan 70 tahun. Wa kharalan wong liyane. Ya tafakkaru tafakkur ngangen-ngangen nafsune dhewe saatan wahidatan yang saat kang sepisan. Ada orang bekerja amal 70 tahun. Tapi apa? Gagar wigar krana oleh leren poso seminggu jur muncul keinginan-keinginan yang tak dituruti karo Gusti Allah muncul apa satu saat sak jam sing dhewe sadar jenenge tafakur mulane fayakunu mongko dadi fatakunu mongko dadi ana fatakunu mongko dadi ana apa fikratu saatin tafakur sak saat tafakur sak jam ana iku afdhalu luwih utama. Ana iku afdhalu luwih utama indallahi mung Gusti Allah. Min ibadat sab'ina sanatan timbang saking ibadah 70 taun. Alaisa hadza min al-ghabnil 'azim. Alaisa ana ta ora ana apa hadza iki-iki kabeh mang. Apa iki-iki? Apa bandingan antarane 70 tahun karo sak jam ana iku minal ghabni setengah saking kerugian azime kang aku mergo apa anak sak temene sira iku mutamakkinun wis kongang wis bisa min saatin min saatin saking sak jam min saati khairin saking saat kang bagus. Min saatin saking sak jam khairin kang luwih bagus min sabina sanatan tinimbang saking 10 taun nanging watatru kulan ninggal sapa sir dari kaya mengkono-mengkono saah watatru kulan ninggal sapa sir dari kaya mengkono-mengkono saah mula meninggal min khairi hajatin kelawan tanpa ana hajat. Jadi apakah itu bukan kerugian besar ketika orang tafakur satu jam saja bisa mengalahkan ibadah 70 tahun. Loh gitu itu kok kamu punya waktu yang berjam-jam kok tidak kamu gunakan, kamu tinggalkan begitu saja apa tidak rugi begitu itu? Bala bala ngge wallahi demi Allah innahu satu menek lakuan ikula azamu ikulah azamu yaktine banget ikulah azamu lukubni yaktine luwih bangete luwih agungi kerugian wa inna ikfalahulan satu menengalale akan ing azamu lukubni ikulah asadu khusronan ikulah asadu yaktine luwih banget ikulah asadu yaktine luwih parah luwih banget apane khusronan kerugiane. Wan mana wa innal khoslah wa innal khoslah talan saat temene perilaku pakerti alatikan lakang ikuti kedua khoslah apa adil timatu iki kirgo penting wal khotor lan tegiri kepentingane iku yajib wajib apa antuk zara antuk zara. Iliku yajib wajib apa antuk zaro ngarep yang tadi dihindari apa lati waktu cetana balan yang tegesi di doyo apa lati maksudnya piye tok? Jadi kalau orang itu sadar bahwa khoslah pekerjaan ujub dengan riak ya, itu yang punya harga sampai sebegitu rendahnya, sampai membahayakan harga yang tinggi menjadi anjlok, ya, itu adalah kerugian besar yang wajib harus dihindari dan harus dijauhi. Mulane wali misri hadal makna. Amare sepadan niki iki pengertian kang rumit. Iku nama lakon pesine tumi bapa hadal makna. Nazarul absari ing pengangen-angene pira-pira kang duweni peningal ati. Mila ubadi nyerupane saking pira-pira wong sing ahli ibadah. Itulah yang perlu diperhatikan setiap orang yang apa memang benar-benar memperhatikan soal-soal ibadah. Pemisliya di dako ikilan sepadane iki kelembutan pembahasan. Fahtamu mongko becek merhatekno sapa mubat. Limisliya dal asrari maring sepadane iki pira-pira rahasia. Bimari fatiha kelawan ngerteni hadhil asrar awalan yang dalam kawitane. Sumari ayati hanuli ngramut ing hadhil asrar wa tahafudulan tegesing ngrekso ana saking hadhil asrar sanian kaping pindune walam tunihim. Suma walam tugnihim kasratul a'mal walam tugnilan orang nyukupi him ing ngubat apa kasratul a'mal ya kaya ngamal bidhiri klan ngamal lahir wakalulan podomatur sopo ulama ubat man podomatur asaknu fisofwati lafil kasrati asaknu utawi sing penting iku fisofati ing dalem beningno ati lafil kasrati ing ora ing dalem akeh-akehe iwak ngono ora kok akeh-akehe ngamal sing penting rasane dudu akehe umane yo mas yo sak piring empal tapi bosok jalong sak peringkil tapi enak. Wakalu jawaratun wahidatun khairun min alfijkhoro zatin. Wakalu lepodo daw sopo al-ubad wong sing duweni ulil absor kuwi. Wakalu daw jawaratun wahidatun utamuti oro wahidatun kang siji. Ada satu mutiara saja iku khairun bagus min alfi khorozatin. Iku khairun bagus min alfi khorozatin tinimbang saking apa khorozahwi aljauhar kalmi kalmas wayakut warna omayintu meminasir kifih. Oh ngene. Wa qala la badu dawu sapa ubat jawharatun wahidatun tutai murtiara sejati kang siji. Iku khairun luwih bagus min alfi kharazatin tinimbang saking 1000 renteng sing ora asli. Enek barang kaya mutiara apik dilape persis mutiara jumlahe 1000. Dibanding karo mutiara sing tenan jauh berbeda. Wa faluma fil qulubi min uyubin. Wa falulan padha ngalehake sapa ngubat. Padha ngalehake maing barang. Fil qulubi kang tetep ing dalam pira-pira ati. Rupane min uyubin nyatane saking pira-pira ayat. Fagharrahum fagorro moko mbajur ngapusi hum ing obat opal ada duitung hitungane ngamal wal kasroton tekenan tegesi akeh-akeh ngamal mulane fal walam yang hu walam yang dulan ora podo ningali walayang guru walam yang dulan ora podo ningali sopo ulil absor obat mang maing barang pihak kang tetep ing dalem ma rupane minaminaki wa sofati rupane minaminaki saking-saking pira-pira kanugrahan wa sofati lan kelembutan wa ma yu'ni adadul jauzi fagharrahumul adadu wa kasaratu wa lam yang dulu fagharrah mongko ngapusi wong lek kapusan kehormatan kapusan jumlah maka mereka tidak memperhatikan lagi apa yang diberikan Allah berupa kemurahan-kemurahan wa malan barang yugni kang nyukupi apa mah nyukupi adadul jauzi wala lukbal fihi wa mayuhnilan ora maedai ngono walah nek teruse iki wa mayuhnilan ora gunane ora nyukupi apa adadul jauzi wilangane kemiri tapi wala luba kang ora ana inti ora ana isi ku maujud fihi ing dalem jauz ana kemiri pirang-pirang juta tapi kosongan karo ana kemiri 10 larang dhewe. Nah, sing isi iki diterima. Umayan fa'u rafu suqufi. Walam ta walam tuh kama baniha. Umayan fa'ulan ora ana bigunani ku ora ana guna iku maujud. Umayan fa'lan ora migunani apa rafu suqufi. Apa rafu suqufi ngunggahna pira-pira gendeng. Wah, gendenge dibangun api. Direhat gentenge tapi pondasine ora walam tuh kamlan ora di apa walam tuh kamlan ora dikukuhaken apa mabaniya pira-pira bangunane suku payone ae apik tibake sedingkut tumpangan payon gampang kropos pemaya walu hadzil haqaiq walayak kilulan orang ngerti hadzil haqaiq kok ngiki-ngiki hakikat sapa ilal zalimun sapa ilal alimun kok zalimun sapa ilal alimun kejaba bro kang ngalim ngalim bilahe kelawan Gusti Allah al mukasifuna kang padha kebuka atine kabeh yang tahu soal kelembutan kerugian hitung-hitungan seperti itu ya, hanyalah orang-orang yang mau berpikir orang-orang yang cerdas orang-orang yang tahu tentang Allah yaitu orang-orang yang memang dimintai bimbingan untuk mengungkapkan rahasia apa yang sedang ada pada diri orang lain jenenge mukasifun orang sing waspada tukang periksa wallahu ta'ala Allah taala wallahu ta'ala taala waliyul hidayati datang paring hidayah bon iki enten ukara sithik tentang mukasifun mukasifun kasifun niku sinten. Jadi ku tiyang sing mengerti Allah. Tiyang sing mengerti Gusti Allah. Adalu alaihi. Mukasifun niku tiyang sing mengerti Allah, sing saged duduhne tengene Allah yang bisa bersyahadat tauhid yang betul. Dia benar-benar ngerti tentang iman dan keyakinan. Ini ku mukasifun gitu, gampangannya mursyid. Jadi para mursyid mukasif orang yang membuka jalan untuk menyadarkan orang itu. Itulah yang jadi perhatian mereka. Apa itu? Bagaimana supaya hati kita masing-masing. Itu. Hati kita masing-masing. Itu benar-benar murni kalau nandangi apa-apa itu tidak karena sesuatu selain selain Allah. Niku, jadi saya ngerti ini tu banyak gak, wong sing paham, wong sing napa jenenge, bener-bener menggeluti soal hati. Ini kakek sing takon, mboten jane guru rohani sing sae niku sinten to aja takok sinten. Ya guru rohani sing sae niku nggih. Guru sing saged didhuwe cacat sampean lan sampean dibimbing untuk bisa menyelesaikan masalah sampean sehingga masalah sampean bisa selesai terutama masalah kerohanian yang berkaitan dengan ubrek-ubreke nafsu. Dan niku nggih. Nek ajur sampean teliti nggih sak angelan dhewe. Lha terus ribut nggih, tata lahir ikhtiar takok-takok. Sapa ta sing wis tau beguru rono lho ngono. Sapa ta sing wis ketemu mukasipun kono. Iku piye ceritane? Oh ngono niku mengki sesuk iso ngerti mukasipun sampean. Nggih. Pon niku soal mukasipun marifat mengko sithik mboten apa-apa. Nah, sing dadi soal niki nggih niku bahwasanya persoalan riak kali ngujub niku nomor siji rumit sing ngerti niku namung wong sing bener-bener napa nihril nika. Sing bener-bener nihril. Nomor kaliye kerugiane riak kali ngujub niku rugi mergo enek gak sepiro sepele tapi iso menghapus ibadah sing puluhan tahun. Wa amma gumul khotori anapun utawi luwe agunge khotor utawi agunge kekhawatiran fi iku famin wujuhin moko saking pira-pira dalan. Ahad wa utawi nomor siji le wujuh. Jadi kalau soal azamun azamul khotori besarnya khotor fi wujufa'an itu dari banyak cara. Nomor satu anal ma'budah saat temennya pangeran kang disembah iku malikun penguasa lani hayata kang ora ana notok iku mujud lani hayata kang ora ana ngepol iku mujud li jalalihi maring keagungane ma'bud wa azamati lan tegese keagungane ma'bud walau lan iku kedhi ma'bud pangeran sing disembah alaika marat ing atase sira ni amun utawa pira-pira nikmat latu adu kang ora kena diitung apa latu adu kang ora kena diitung apa nikmat mang walatu sholat iki ora kena diitung. Dadi nikmate Allah niku ora ana sing iso ngitung, ora ana sing iso mbatesi. Sedaya niku peparingane Allah Subhanahu wa taala. Lah niku disadari. Disadari pertama kali. Wa al-ma'bud malikun lan nihayat yang disembah itu Allah tidak ada bandingan keagungannya lani hayata li jalalihi wa ma'alaika min ni'amun latu adwa latu so wis agung wis gak karu-karuan kekuasaane lho ewa semono tesih sempat-sempate pangeran semua agung ku maringi napa maringi ilmu maringi nikmat kepada berupa ilmu dan nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin bisa ditoto apa bisa dihitung kelawan ngetop. Nah oleh karena itu sudah barang tentu semua ini membutuhkan semacam perimbangan ngoten lho. Gusti Allah wis maringi nikmat sing agung sing akeh ya wis sak pase lek awak dhewe diparingi kenikmatan agung lalu balas budi matur nuwun berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabaraka anglu sahabatu Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah fi na'mahu ya kafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana ala nurubana wa sallimna fi dunya akhirah. Wa atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.